إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. Sesungguhnya meminta merupakan hal yang tidak halal. Yani meminta-minta kepada orang lain merupakan hal yang tidak dihalalkan kecuali satu di antara tiga keadaan. Rajulun tahammala hamalatan فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الهجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داود وابن خزيمة وابن حبان. الحديث هذا حديث صحيح يعني رواه عليه الإمام مسلم dalam صحيحه. demikian pula yang disebutkan ابو داود وابن خزيمة ابن حبان. Dan mencukupkan dengan menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, pada hakikatnya ini sudah cukup untuk menyatakan kesahihan riwayat ini. Adapun perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini bernama Qabithah Ibn al-Mukhariq Ibn Abdillah ابن شداد الهلالي البصري اللي يبرز صلاري بطرة تنبريو قلنا بردم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيقبليه ترماسك أن ترى صحابة رسول عليه الصلاة والسلام. Dan beliau juga termasuk di antara salah seorang utusan yang datang kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim hadis ini dari Qabithah al-Mukhariq al-Hilali, beliau mengatakan tahammaltu hamalatan فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله فيها. Aku terbebani dengan sejumlah harta. Yang dimaksud oleh beliau tahammul hamala, beliau terbebani dengan harta yang beliau berhutang disebabkan karena beliau ingin mendamaikan adanya dua kabilah yang bertikai. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa termasuk di antara orang yang berhak menerima zakat adalah al-gharim, al-gharimin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Dan telah saya jelaskan bahwa di antara makna al-gharim adalah seorang yang demi untuk mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai, yang berselisih, yang mengharuskan ada pembayaran, sehingga beliau menanggung hutang untuk mendamaikan di antara kedua kelompok tersebut. Sehingga beliau termasuk di antara mustahik, orang yang berhak menerima zakat dari al-gharim. Oleh karena itu kata Qabithah, tahammaltu hamalah, aku memikul beban hutang karena mendamaikan pertikaian yang terjadi. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as'aluhu fiha. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang hutang beliau agar ditutupi. Dan dibolehkan bagi beliau untuk meminta. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqim hatta ta'tiyana shadaqah fa na'muru laka biha. Tinggallah di sini hingga datang kepada kami sedekah, dan kami akan memerintahkan untuk memberikannya kepadamu. Kami akan memberikannya kepadamu. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Qabithah, wahai Qabithah, innal mas'alata la tahillu illa li ahli thalathati, illa li ahli thalathati. Wahai Qabithah, sesungguhnya meminta harta adalah perkara yang tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan berarti haram, yang menunjukkan asal hukum meminta adalah haram. Dan dalil-dalil tentang hal ini telah kita sebutkan sebelumnya. Illa li ahadi thalatha, kecuali satu di antara tiga keadaan. Yani tiga keadaan ini merupakan keadaan yang dikecualikan, diperbolehkannya seseorang untuk meminta. Rajulun tahammala hamalatan, ini yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperbolehkan untuk meminta, yaitu seseorang yang tahammala hamala, yang memikul sebuah beban hutang. Beban hutang disebabkan karena beliau gharib mendamaikan kelompok yang bertikai dan yang semisalnya, sehingga dibutuhkan untuk mengeluarkan harta. Fahallat lahul mas'alah, maka dihalalkan baginya meminta, hatta yusibaha, sehingga dia mendapati jumlah yang cukup tersebut untuk menutupi hutang itu. Thumma yumsik, kemudian setelah itu dia menahan diri, menahan diri dari meminta. Tidak diperbolehkan dia meminta kembali. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, wa rajulun asabathu jaihah, ijtahat ma lahu, dan seseorang asabathu jaihah, seseorang yang tertimpa musibah berupa jaihah. Jaihah yaitu bencana alam, Sujaya, satu bencana, satu musibah yang terjadi secara alamiah, tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala, yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Itu makna sujaya. Seperti hama, hama yang akhirnya merusak tanaman, buah-buahan, yang menyebabkan mereka tidak mampu menuai hasil dari apa yang telah mereka tanam. Maka ini jaya. Atau seperti banjir datang, akhirnya merusak perkebunan. Atau api yang membakar, atau tanah longsor, atau apa saja dari kejadian alam yang menyebabkan seorang tidak mendapatkan hasil dari apa yang telah dia usahakan. Warajulun asobat hujaihan, seorang yang tertimpa al-jaiha, musibah, bencana alam yang merusak hartanya. Ijtahat malahu, ijtahat ay ahlakat, yang membinasakan, yang menghancurkan hartanya. Fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'ajin, maka dihalalkan baginya meminta hingga dia mendapatkan qiwaman, sesuatu yang menegakkan kehidupannya, yang memenuhi kebutuhannya. Min 'ajin, 'aj yani ma'isha, dari kehidupan yang dia alami. Aish maksudnya ma ya'ishu bihi, apa yang dia hidup dengannya. Karena sekarang di kalangan Arab ada istilah aish yang berbeda. Ya, kalau mereka maksudkan aish sekarang ini, orang-orang awal Arab, itu biasanya mereka maksud adalah roti, gandum. Datang ke toko misalnya, lalu dia yang membeli, aku aish, mau beli aish, aish. Yang dimaksud roti, ya makanan pokok, roti gandum. Dan bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ma'isyah, kehidupan. Ya, maka diperbolehkan baginya meminta hingga dia mendapatkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya. Dia, kalau dia memiliki keluarga, juga bersama dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, diperbolehkan baginya meminta. Dia telah mengelola kebun, yang diharapkan hasil kebun ini akan menghasilkan harta, tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain. Terjadi bencana yang menyebabkan rusaknya perkebunan yang telah diusahakan tersebut. Akhirnya bangkrut dia. Dia telah mengelola harta dan mengeluarkan harta yang besar jumlahnya, namun dia tidak mendapatkan hasilnya. Bangkrut, jatuh miskin. Maka diperbolehkan baginya meminta, namun dalam batas hatta yusiba qiwaman, dalam wajah main sidala min aish, hingga dia mendapati sesuatu yang menegakkan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini keadaan yang kedua yang diperbolehkan seorang meminta. ورجل أصابته فاقة. Dan seorang yang tertimpa kemiskinan. Faqah. Yang dimaksud faqah kemiskinan setelah sebelumnya dia kaya. Sebelumnya dia kaya raya. Hartanya banyak, hartanya melimpah. Tiba-tiba jatuh miskin. Hatta yaquma thalathatun min dhawil hija, hingga bersaksi tiga orang. Min dhawil hija, al-hija, al-hija, al-aql. Jadi min dhawil hija, min dhawil uqul. Dari orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berpengalaman. Orang-orang yang diterima kesaksiannya. Orang-orang yang bijak. Tiga orang dari orang-orang yang berakal ini. Yang dimaksud orang berakal bukan hanya punya akal, bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud berakal yang ahlul khibrah. Orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang dikenal punya kedudukan di kalangan kaumnya, yang mengerti tentang kondisi kaumnya. Min kaumihi, dari kaum orang tersebut yang tertimpa kemiskinan secara tiba-tiba. Tiga orang ini bersaksi, laqad asabat fulanan faqah, sungguh si fulan ini tertimpa kemiskinan, melarat kehidupannya. Fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aysh, maka dihalalkan baginya meminta hingga dia mendapatkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Apa perbedaan yang kedua dan yang ketiga ini? Yang kedua disebutkan seorang yang asobat hujaiha, seorang yang tertimpa musibah yang menyebabkan binasa hartanya, yang menghancurkan hartanya, maka dihalalkan baginya meminta. Yang ketiga disebutkan asobat hufaqah, seseorang yang tertimpa kemiskinan setelah dia kaya. Padahal yang kedua juga nampaknya seperti itu. Dia punya kebun, dia punya pertanian, menunjukkan dia punya harta. Namun gagal panen. Gagal menuai hasil. Akhirnya dia jatuh melarat. Lalu apa perbedaan yang kedua dengan yang ketiga? Perbedaan yang kedua dengan yang ketiga ini, bahwa yang kedua, seseorang yang tertimpa bencana alam yang menyebabkan binasa harta yang dia miliki sehingga dia jatuh melarat, bahwa orang ini tertimpa musibah yang zahir, sehingga secara umum orang tahu bahwa si fulan jatuh miskin. Orang tahu. Mereka tahu bahwa itu kebun si fulan. Dan kebunnya hancur. Tidak mendapatkan hasil. Sehingga tidak ada panen. Akhirnya dia jatuh melarat. Jatuh miskin. Secara umum orang mengetahui. Karena apa? Sebab yang menyebabkan hancurnya harta yang dia miliki dan habisnya harta yang dia miliki, sebabnya zahir, nampak. Berbeda halnya dengan yang ketiga ini. Seorang yang tiba-tiba jatuh miskin, tapi tidak banyak orang tahu. Orang hanya mengetahui bahwa dia kaya raya. Taunya orang begitu. Kenapa? Karena musibah yang menimpanya adalah musibah yang tidak wahir khafi, musibah yang tersembunyi, Misalnya seseorang asalnya dia memiliki harta yang banyak, dia pedagang, maka dia, atau misalnya sebelumnya dia seorang karyawan, seorang pegawai, lalu kemudian dia keluar atau dia selesai, maka dia punya simpanan modal yang besar. Maka dia pun mulai berbisnis, beli barang dagangan dari Jakarta misalnya, dari Jakarta, dari Jawa, lalu kemudian dijual di wilayahnya. Nah, akhirnya gak laku, barangnya expired dalam waktu yang cepat, ya, sehingga tidak mungkin dijual di pasaran, modalnya habis. Orang melihat, wah, ini orang biasa-biasa aja. Dia tidak mau tahu bahwa kondisi ekonomi orang ini, ya, terjun tanpa payung. Artinya betul-betul jatuh melarat, terjun bebas. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan orang-orang yang mengetahui tentang kemelaratan atau kemiskinan seorang yang sebelumnya diketahui dia memiliki harta, itu orang-orang tertentu dari kaumnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sehingga bersaksi yang menjadi saksi dari kalangan orang-orang yang dzul hijjah, ahlul khibrah, orang-orang yang mengerti, yang ada di kampungnya, yang ada di kalangan kaumnya, yang berpengalaman, orang-orang bijak, mempersaksi tentang kemiskinan orang itu, maka dihalalkan baginya untuk meminta. Oleh karena itu pada poin yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersyaratkan persaksian, karena sebab yang menyebabkan dia tertimpa musibah sebab yang zahir, yang nampak. Berbeda halnya dengan keadaan yang ketiga, sebabnya tidak nampak, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui, sehingga mereka bersaksikan bahwa si fulan jatuh melarat, jatuh miskin, maka dihalalkan baginya meminta sehingga dia mendapati sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama siwahunna minal mas'alati qabisa suhdun." Maka apa yang selain dari tiga perkara ini, dari meminta, itu adalah suhdun. Yang dimaksud suhdun adalah harta yang haram, harta yang diambil tanpa hak. Itu namanya suhd. Disebut harta haram itu suhd, li'annahu yus'itul barakah. Yus'itu ay yuzhibu. Karena harta tersebut menghilangkan berkah bagi pemiliknya. Maka apa yang selain dari itu, apabila seorang meminta, dia tidak termasuk ke dalam salah satu dan tiga keadaan yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka ketahuilah, wahai qabisah, kata beliau, itu adalah suhdun. Yakuluha sahibuha suhda. Yang harta itu dimakan oleh pemiliknya, suhdan, dari harta yang haram, harta yang diambil tanpa hak. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa faedah yang penting untuk kita jelaskan. Di antara faedah Dari hadis ini apa yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa hukum asal meminta adalah haram. Apabila seorang meminta-minta, apabila seorang mengemis dalam keadaan dia tidak termasuk dalam orang-orang yang terkecualikan yang memiliki kebutuhan, maka hukum asalnya haram, tidak diperbolehkan. Apalagi tujuan seseorang ketika meminta-minta untuk memperkaya diri, maka ini lebih diharamkan lagi. Dia akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah, walaysa fi wajhihi mud'atul lahm, dalam keadaan di wajahnya itu tidak ada sepotong daging pun, waliyadzubillah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh sebagian yang profesinya meminta-minta, profesinya mengemis, penghasilannya masya Allah, ya, tidak sedikit dari mereka berpenghasilan besar. Ada pengemis, kalau dia lagi ngemis, pakaiannya compang-camping, ketika dijemput pulang pakai mobil, masya Allah, penghasilannya 20 juta per bulan, ada yang 30 juta per bulan, kalah karyawan. Maka ini haram, dan harta yang dia makan adalah harta yang suhud, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faedah yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengecualikan di antara mereka yang diharamkan meminta-minta, ada yang dikecualikan, ya, yaitu mereka yang disebutkan pada tiga poin dalam hadis ini. Yang pertama yaitu seorang yang menanggung beban utang disebabkan karena dia mendamaikan orang yang bertikai yang mengharuskan dia mengeluarkan harta, maka diperbolehkan baginya meminta meskipun asalnya dia kaya, meskipun asalnya dia orang kaya. Nah, namun dia menanggung beban untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi, diperbolehkan baginya meminta untuk menutupi hutang tersebut. Yang kedua, seorang yang terkena musibah, bencana alam, menyebabkan hancurnya hartanya, rusaknya rumah yang dia miliki, tanah longsor, menyebabkan hancurnya rumahnya, dia tidak punya tempat tinggal, ya, demikian pula penghasilannya rusak, menyebabkan dia tidak memiliki harta, maka diperbolehkan baginya meminta hingga dia mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, seorang yang jatuh melarat, miskin, setelah sebelumnya dia memiliki harta, namun dia gagal dalam perniagaannya misalnya, ya, menyebabkan dia betul-betul jatuh miskin, tidak punya harta, maka diperbolehkan baginya meminta. Faedah yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan pada poin yang ketiga, tiga syarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan tiga syarat. Seseorang yang mengaku dirinya miskin, dalam keadaan secara zahir orang melihatnya dia kaya, tapi tiba-tiba dia jatuh miskin, jatuh melarat, tidak punya harta. Namun disebabkan karena kemiskinan itu terjadi bukan sesuatu yang zahir, sehingga diharuskan ada persaksian. Tiga syarat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang bersaksi jumlahnya 3 orang. Yang bersaksi jumlahnya 3 orang. Dari kaum lelaki, dari kaumnya. Sebab di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hatta yaquma thalathatun min dhawil hijab min qaumi. Hingga bersaksi 3 orang. Jadi ini syarat. Dan ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa orang yang kesulitan ya tidak diterima persaksiannya kecuali apabila ada 3 orang yang bersaksi bahwa dia benar-benar jatuh miskin. Ada sebagian para ulama mengatakan 2 cukup. Ya. Dan mereka mengkiaskan kepada persaksian-persaksian secara umum. Biasanya persaksian itu 2. Namun yang sahih adalah mazhab Syafi'iyah. Bahwa diharuskan 3. Dan itu lafaz yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jumlah saksi itu berbeda-beda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Mempersaksikan seorang melakukan perbuatan zina tidak cukup 2, harus 4 orang saksi dari kaum lelaki. Kalau 3 orang tidak cukup. Berbeda halnya dengan permasalahan muamalah jual beli misalnya, 2 orang saksi sudah cukup. 2 orang saksi. Oleh karena itu dalam kondisi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah menyebutkan 3, maka kita mengatakan 3. Hatta yaquma thalathatun. Hingga yang mempersaksikan tentang kemelaratan orang tersebut 3 orang. Jadi ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, min dzawil hijab. Mereka orang-orang yang amanah, yang berakal, yang bijak, yang berpengalaman dan mengerti tentang keadaan kaumnya. Jadi bukan orang yang mudah terbawa, mudah dimanfaatkan. Karena boleh saja ada seorang yang datangi, kamu tolong persaksikan bahwa saya jatuh miskin. Nanti kalau saya dapat, kamu dapat bagian. Kamu dapat, nanti kalau saya dapat 1M misalnya, kamu 100 juta, kamu 100 juta, kamu 100 juta. Nah, ini bahaya seperti ini. Atau orang-orang yang atihiyah, yang mudah terbawa dengan perasaannya. Sekadar melihat lahirnya, orang ini datang nangis-nangis, langsung dipercaya. Sehingga dia mudah terbawa. Ini tidak termasuk orang yang seperti ini. Namun orang itu betul-betul orang yang diketahui dia amanah. Mempersaksikan dengan penuh kejujuran. Bahwa si fulan benar-benar jatuh miskin. Syarat yang ketiga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, min qaumihi, dari kaumnya. Ya. Kalau di negeri kita misalnya dari kampungnya. Karena biasanya mereka lebih mengerti tentang kondisi orang tersebut ketika dia melarang. Ya, mungkin misalnya Pak RT atau orang-orang yang terpandang yang diketahui memiliki amanah di kampungnya tersebut mempersaksikan bahwa orang ini benar-benar dia berhak untuk meminta karena dia habis jatuh miskin. Maka ini syarat, tiga syarat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa yang tidak termasuk ke dalam tiga keadaan ini, maka ketika seseorang meminta, maka harta yang dia peroleh adalah harta yang haram. Harta yang haram. Jadi hati-hati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan hal yang ringan masalah meminta-minta. Mudah-mudahan datang kepada seorang lalu kemudian meminta. Perkaranya berat. Berat di dunia, berat di akhirat. Berat di dunia, apa yang dia makan tidak memiliki berkah sama sekali. Dan lebih memudaratkan dirinya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak terkabulkan. Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan permintaannya. Kenapa? Karena apa yang dia makan dari hasil yang haram. Apa yang dia pakai dari pakaian yang haram. Dia mendapatkan berbagai macam hasil itu dari hal yang haram. Sehingga tidak ada keberkahan dalam kehidupan. Ini dalam kehidupan dunia. Dia hina di hadapan manusia. Terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Dihinakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia termasuk di antara orang yang mendapatkan hasil dari harta yang haram. Harta yang diambil tanpa hak. Harta yang diperoleh tidak dengan cara yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah diperbolehkannya seseorang meminta untuk orang lain apabila diketahui bahwa orang ini benar-benar mustahik, orang ini berhak untuk mendapatkannya, maka diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa seseorang yang jatuh miskin harus dipersaksikan oleh tiga orang. Jadi orang ini mempersaksikan tentang kemiskinan dan kemelaratan orang ini, sehingga dia berhak mendapatkan bagian dari sedekah atau yang semisalnya. Oleh karena itu diperbolehkan. Misalnya kita mengetahui seseorang yang sakit benar-benar membutuhkan bantuan, namun seorang antum amanah, ya, mengemban amanah, betul-betul mengetahui kondisi orang ini. Orang ini betul-betul membutuhkan bantuan, pertolongan. Maka tidak mengapa dia misalnya meminta kepada yang lain, bukan untuk dirinya namun untuk orang yang membutuhkan tersebut, apabila dia benar-benar orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan. Ini ma'asyara ikhwah yang kita jelaskan pada pertemuan dari malam hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan sebelum kita akhiri, saya hanya ingin mengingatkan kepada para ikhwan bahwa sekarang kita berada di akhir dari bulan Dzulqa'dah yang tidak lama lagi, mungkin 2 atau 3 hari kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang juga dinanti-nanti oleh kaum muslimin seluruh dunia sebagaimana mereka menanti bulan Ramadan, disebabkan karena keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bersemangat untuk memperbanyak amal saleh, terkhusus pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita telah mengetahui hadis yang masyhur ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ajalin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari yang seseorang beramal saleh pada hari-hari tersebut sama dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memperbanyak amal saleh di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wala jihadu fi sabilillah?" Apakah juga lebih afdal daripada seorang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang berjihad di jalan Allah tidak juga bisa menyanyi amalan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi dhalika min syai'." Dan tidak pula jihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyanyi amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang dia keluar berjihad di jalan Allah, membawa dirinya, membawa hartanya, lalu tidak ada satupun yang kembali. Ya, dia meninggal dan hartanya habis di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini ma'asyara ikhwa rahimahullah menerangkan kepada kita keutamaan memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, agar kita pun merasakan sebagian dari apa yang dirasakan oleh kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji. Mereka memfokuskan diri mereka menuju ke Baitullah al-Haram untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun kaum muslimin, meskipun tidak diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, namun kita memiliki kesempatan untuk memperoleh pahala yang berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal saleh pada 10 hari pertama ini. Termasuk di antaranya berpuasa. Berpuasa pada awal-awal bulan Dzulhijjah termasuk dalam keumuman amalan saleh yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah tidak diperbolehkan berpuasa, karena hari tersebut adalah merupakan hari bagi kaum muslimin yang diharamkan seseorang berpuasa pada hari tersebut. Adapun pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, maka hari yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa pada hari tersebut, lebih dianjurkan daripada 8 hari pertama, disebabkan karena adanya keutamaan khusus bagi seorang yang berpuasa Arafah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang berpuasa pada hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukaffiru as-sanata al-madiyah wal wa as-sanata al-madiyah was-sanata al-qabilah." Bahwa berpuasa pada hari Arafah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi utama yang besar bagi seorang yang menghidupkan amal saleh. Maka oleh karena itu perbanyak tasbih, tahlil, tasbih, tahmid, ya, tahlil dan yang lainnya. Perbanyak sedekah. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Terkecuali bagi kaum muslim yang sedang menunaikan ibadah haji, maka tidak dianjurkan bagi mereka berpuasa pada hari Arafah, karena mereka juga menghadapi saat-saat di mana doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika mereka sedang wukuf di Arafah. Kemudian tanbih yang kedua, bagi kaum muslimin yang berkeinginan untuk berkurban, yang ini merupakan syiar diantara syiar agama Allah Subhanahu wa Taala, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dalam siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka ini bagian dari ketakwaan hati. Maka seorang yang berkeinginan berkurban, maka pada saat memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, maka tidak diperbolehkan dia mencukur rambutnya atau mencukur bulu-bulu bagian badannya atau memotong kukunya hingga dia selesai menyembelih hewan kurbannya tersebut. Ya, oleh karena itu bagi seorang yang ingin berkurban sebelum memasuki 1 Dzulhijjah, segera dia panen. Ya, dia panen kuku, panen rambut, panen bulu, ya. Apabila dia ingin memanennya. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu dhikrun yadhbahu fa idza uhilla hilalu dhil-hijjah fala ya'khudanna min sha'rihi wala min athfarihi shay'an hatta yudhhi." Barang siapa yang memiliki sembelihan yang dia ingin berkurban dengannya, maka apabila memasuki awal dari bulan Dzulhijjah, jangan sekali-kali dia mengambil sedikit pun dari bulunya, rambutnya, demikian pula kukunya, hingga dia selesai menyembelih kurbannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kaum muslimin yang tidak diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, alhamdulillah mereka juga bisa mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh mereka yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu dengan berkurban yang tujuannya adalah untuk melatih ya ketakwaan kita, melatih jiwa kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. La yanalullahu al-fumha wa la dima'uha wa la yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya, tidak sampai kepada Allah dagingnya, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Semoga apa yang kami sampaikan beri manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah diperbolehkan seorang tulab meminta harta atau uang untuk membeli kitab kepada ikhwan yang menanggungnya, yang memberi biaya kebutuhan pondoknya? Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa seorang talib ilmu ketika dia membutuhkan kitab dia pelajari, sementara dia tidak memiliki kitab tersebut dan tidak memiliki harta untuk membelinya, maka dia tergolong miskin. Dia tergolong miskin. Ya. Terlebih lagi dia seorang talibul ilm, penuntut ilmu syar'i yang belajar, maka tidak mengapa untuk memenuhi kebutuhannya. Dia termasuk orang berhak untuk menerima zakat. Nah, namun hendaknya seorang jangan mudah-mudahkan, ya, sudah diberi biaya minta lagi, ya, sudah dibiayai minta lagi. Jadi jangan mudah-mudahkan, jangan membiasakan diri meminta, apalagi ketika ada seorang sudah berkenan untuk membiayai ya, kebutuhan pondok misalnya. Namun jangan dia mudah-mudahkan akhirnya dia menjadi orang terbiasa meminta sedikit minta, sedikit minta. Ya. Nah, biarkanlah dia sendiri yang memahami. Dia sendiri yang memahami, mungkin dia bertanya kepada temannya, orang ini butuhkan apa? Ya, mungkin perlu diberikan kitab ini. Kalau dia enggak paham, sudah. Beli buku tulis yang tipis kemudian dicatat. Ya. Dicatat. Atau ada buku yang lain yang lagi nganggur, jual. Jual untuk beli kitab yang lain. Nah, jangan membiasakan untuk meminta. طيب حمد ان شاء الله اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته